Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada dua ayat di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29 dan 30, tentang janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun yang berinfak dalam keadaan terang-terangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran, dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin rugi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan bagi mereka upah ataupun pahala mereka, dan Allah menambahkan bagi mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Teman-teman sekalian, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan banyak hal kepada orang yang berinfak. Di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak adalah tijaratan lan tabur, perniagaan atau perdagangan yang gak mungkin rugi. Jadi benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi bersumpah demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Maka inilah makna dari tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak mungkin rugi. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, maka lan tabur, gak mungkin infak kita itu akan membawa kita kepada kerugian, mustahil. Sebagaimana Nabi SAW bersumpah gak berkurang harta karena sedekah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala juga menjanjikan liwafiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan bayaran untuk mereka. Ujur, dari kata ujrah dalam bahasa sehari-hari kita itu adalah upah ataupun bayaran. Jadi orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menyempurnakan balasan mereka. Tidak akan pernah diberikan balasan yang kurang dari hak mereka. Kalau mereka berinfak dengan angka 1, maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat minimal. Allah akan menyempurnakan. Tidak mungkin 699. Pasti Allah sempurnakan menjadi 700 kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yazidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan untuk mereka fadlun, anugerah karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya. Dan ini justru menjadi sesuatu yang kejutan bagi kita. Bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, kemuliaan, keluarga, dan banyak hal, kesenangan, ketenangan, dan seterusnya di antara karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang berlipat ganda itu adalah infak fi sabilillah sirran wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Buat teman-teman yang pengen berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang enggak mungkin rugi, buat teman-teman yang pengen disempurnakan haknya oleh Allah dalam segala urusan, buat teman-teman yang pengen ditambahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menawarkan, yuk kita sama-sama bangun masjid wakaf 500.000 atau kelipatannya, membangun masjid yang nanti menjadi pusat tempat dakwahnya anak muda, di mana di situ ada banyak orang yang menghafal Quran, di mana di situ ada banyak anak muda yang hijrah, belajar agama, itikaf dan seterusnya. Dan insya Allah semua itu akan menjadi wafa, akan Allah sempurnakan balasannya kepada orang yang sudah berinfak. Jadi kalau kita membahasakannya dengan membangun masjid, maka Allah mengatakan masjid itu akan menjadi keuntungan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya untuk yang berinfak. Yang kedua, nanti di dalam masjid itu setiap ada amal soleh, Allah akan sempurnakan juga balasannya untuk orang yang sudah berinfak membangun masjid. Dan yang ketiga, Allah juga akan menambahkan lebih banyak lagi karunia di balik semua yang sudah Allah berikan kepada hambanya yang berinfak. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo kita berlomba-lomba, ayo kita bersegera dalam kebaikan, dalam infak fi sabilillah, Saya sekali lagi mengajak, kita akan membangun masjid, pusat dakwahnya anak muda, karena emang anak muda butuh tempat yang layak untuk aktivitas mereka, butuh masjid yang halamannya besar, butuh masjid yang sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan potensi dan kreativitas mereka, di mana semuanya tersedia untuk kebutuhan dakwah anak muda. Barakallahu fiik. Untuk teman-teman yang pengen berinfak, bisa menghubungi pesan_trend, pakai D, trend, atau IG-nya pesan_trend, pesantren, di mana di situ juga sudah dicantumkan nomor rekeningnya atau yang ada di bawah sini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.